بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Telah berlalu di awal penafsiran surat Takwir penyebutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man sarrahu ay yanzara ila yaumil qiyamah kaannahu ra'yul ain falyaqra. Siapa yang senang untuk melihat hari kiamat seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya, maka hendaknya dia baca. Beliau sebutkan tiga surah. Surat Takwir, kemudian surah yang kita dengarkan tadi, surah Al-Infitar, dan surah Al-Insyiqaq yang akan datang setelah surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Infitar adalah surah Makkiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di awal ayat, إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, ketika langit انْفَطَرَتْ. Dan banyak dari surah-surah yang akan berlalu bersama kita di penyebutan hari kiamat disebutkan dengan siyaq syart atau kalimat idza di depannya, apabila misalnya seperti dalam surah ini, apabila langit infatarat, apabila laut begini, dan seterusnya dari apa yang disebutkan di berbagai surah. Dan ini tentunya penggunaan slop bahasa yang seperti ini akan menyebabkan seseorang yang mendengarkannya itu lebih memperhatikan, dan dari sisi penekanan kandungan makna di dalam hati, tentunya hati akan lebih terkesan dan lebih menerimanya. Maka ini diantara keindahan bahasa Al-Quran dan bagaimana Al-Quran tersebut menjadi obat dan kebaikan di hati-hati orang-orang yang mendengarkannya. Idza as-sama'u infatarat, apabila langit infatarat. Infatarat yaitu terbelah, terpecah. Nah, dan di dalam surah Al-Mulk, ma laha min futur, juga disebutkan tentang penyebutan langit dan tidak dilihat padanya pecahan, disebut dengan futur. Iya. Ketika diciptakannya, langit ketiga dicipta dengan penciptaan yang sempurna, tidak ada tiang yang menyangganya. Tapi pada hari kiamat Allah menyebutkan idza sama'un fatarat, ketika langit terpecah belah. Nah, dan terpecahnya langit telah berlalu bersama kita di penafsiran surah An-Naba, yaitu dia menjadi pintu-pintu. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit, maka ia pun menjadi pintu-pintu. Ya. Nah, dan disebutkan juga di dalam surah Al-Furqan bahwa dibukanya langit-langit itu akan merupakan jalan untuk turunnya para malaikat. Ya. Dan sudah berlalu bersama kita juga penyebutan bahwa hisab nanti itu dilakukan kepada manusia di padang mahsyar. Dan padang mahsyar adalah setelah hari kebangkitan, setelah bumi diganti selain dari bumi yang ada. Dari bumi yang diganti itulah manusia dibangkitkan. Itu yang disebut dengan mahsyar. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat. Hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada. Demikian pula langit diganti selain dari langit yang ada. Dan pada saat itu akan datang di penafsiran surah Al-Fajr, Allah firman waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang beserta para malaikat bersaf-saf. Ya. Idza sama'un fatarat, ketika langit terpecah belah. Wa idzal kawakib intasarat, dan ketika bintang-bintang jatuh berguguran. Nah, bintang yang dijadikan sebagai perhiasan di langit dan dikuatkan, diperindah, dipercantik, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang melakukan perjalanan di malam hari, di daratan maupun di lautan. Dan bintang-bintang yang dipakai untuk melempar syaitan, maka pada hari kiamat Allah sebutkan bahwa bintang-bintang ini akan jatuh berguguran. Wa idzal kawakib intasarat wa idzal biharu fujjirat. Ayat yang ketiga, dan ketika lautan fujjirat. Ya. Dan sudah berlalu penafsiran fujjirat di surah sebelumnya, di surah At-Takwir, wa idzal biharu sujjirat, dengan bahasa sujjirat, dan ketika lautan bergolak. Nah, dan mana pergolakan di sini? Dan telah saya isyaratkan pada penafsiran di surah At-Takwir, al-bihar dibawakan dengan lafaz jama', padahal laut cuma satu, tapi di sini dibawakan dengan kata jama', sebab laut dari arti secara bahasa dalam bahasa Arab itu adalah air yang sangat banyak. Apakah air asin, air asin maupun air yang tawa. Ya. Maka ada air yang asin, ada air yang tawar. Bahkan dengan kecanggihan di masa ini, sekarang diketahui bahwa di lautan ada di derajat tertentu, di dasar tertentu, air di situ bukan air yang asin, tapi air yang tawar. Nah, dan pada hari kiamat lautan ini semuanya akan bercampur baur, ya, bersatu antara ini dan antara yang asin maupun yang tawar. Fujjirat. Nah, ini penafsiran kebanyakan ahli tafsir. Dan yang menafsirkan bahwa fujjirat itu bermakna di dari kalimat tasjir, diledakkan sehingga keluar isi dari air lautan itu. Nah, kemudian ayat berikutnya, wayidal kuburu bu'tsirat. Dan ketika kuburan ya, terbongkar, maksudnya terbongkar, keluarlah apa yang ada atau apa yang ditanam dalam kuburan, kemudian dibangkitkan menuju kepada pada mahsyar. Nah, ini sudah berlalu bersama kita penafsiran di ayat-ayat atau di surah yang sudah berlalu dalam juz amma ini, dan telah kita sebutkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang hal ini. Maka ini empat perkara disampaikan di sini, dijelaskan, yang empat perkara ini menggambarkan tentang hari kiamat, yang harusnya seseorang tatkala mendengar hal ini akan memberikan pengaruh di dalam hatinya, akan menggugah isi dadanya. Idza as-sama'u fatarat, ketika langit terpecah belah. Wa idzal kawakib intasarat, ketika bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujjirat, ketika lautan fujjirat. Wa idzal quburu bu'tsirat, ketika kuburan terbongkar. Ya, apa yang terjadi? Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, aula jiwa, apa yang dia telah lakukan dan apa yang dia undur. Nah, dan umumnya manusia keadaannya seperti ini. Dan di sini kalimat nafsun datang dalam bentuk nakirah, konteks umum seluruh jenis jiwa manusia. Ya, apakah dia jiwa yang salih atau tidak salih, semuanya akan menyesali apa yang telah lalu. Ya, apa yang telah dia jalani di muka bumi. Orang yang salih akan menyesali waktu-waktu yang dia tidak manfaatkan di dalam ketaatan. Dan orang yang menghabiskan waktunya dalam maksiat dan kejelekan, maka tentunya penyesalannya akan lebih besar dan akan lebih membuat hatinya menderita. Karena itulah ucapan setiap jiwa kalau ia keluar dari ruhnya adalah ia berkata, Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Wahai Rabbku, kembalikanlah saya. Kalau saya dikembalikan, barangkali saya akan berbuat amalan saleh yang dulu saya tinggalkan. Iya. Namun setelah hari kiamat, setelah kebangkitan, setelah datangnya ajal, yang ada hanya penyesalan. Namun itu adalah penyesalan yang tidak berarti, penyesalan yang tidak berguna. Maka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk, di dalam Al-Quranul Karim diingatkan akan hal ini, dijadikan sebagai ibrah dan pelajaran, dan diberitahukan bahwa keadaan jiwa akan seperti itu. Dia akan menyesali apa yang telah lalu dari kehidupannya yang dia tidak manfaatkan dalam ketaatan. Maka jangan sampai ketika dia meninggal, dan penyesalan ini akan membuat dirinya menderita dan sengsara. Karena itu hendaknya dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan amalan yang baik, dan menjadi orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga dia memanfaatkan waktunya kepada apa yang baik. Nah, dan keberadaan manusia ketika meninggal dan pada hari kiamat tergantung amalan saleh yang dia lakukan. Kalau dia adalah ruh yang baik, ketika disandang jenazahnya, telah keluar ruhnya disandang jenazahnya, maka jenazah ini berkata, qaddimuni qaddimuni, persegera saya, persegera saya. Nah, Tapi kalau selain dari itu, maka dia pun akan berucap ucapan-ucapan yang menyesali keadaannya. Dan demikian pula pada hari kiamat. Sudah berlalu bersama kita di penafsiran surah Abasa dan di penafsiran surah Naba sejumlah ayat tentang hal ini, bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat. Iya, maka hendaknya ini menjadi pelajaran dan peringatan. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Maka jiwa pun mengetahui apa yang dia telah kedepankan dan apa yang dia undur. Apa yang dia kedepankan dan apa yang dia undur. Sini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, apa yang dia kedepankan yaitu apa yang dia telah lakukan dari amalan yang salih. Apa yang dia undur yaitu apa yang dia undur dari hal-hal yang dianjurkan dia undur untuk dia lakukan. Jadi hal yang tadinya disyariatkan dia ingin lakukan tapi dia undur tidak dia lakukan, maka ini akan dia sesali. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ma qaddamat, apa yang dia kedepankan yaitu apa yang dia telah tunaikan dari kewajiban. Ma akharat, yaitu dia menyesali apa yang dia undur dari kewajiban yang dia tidak tunaikan. Penafsiran yang ketiga, ma qaddamat, apa yang dia kedepankan berupa amalan yang salih, amalan yang kebaikan. Wa akharat, dan dia undur apa yang dia undur, yaitu bermana dia lakukan berupa amalan kejelekan, amalan maksiat. Ya, tiga penafsiran ini semuanya mungkin tercakup di dalam kandungan ayat. Jelas, ini memberikan makna luas akan besarnya penyesalan manusia pada hari tersebut. Dan telah berlalu bersama kita penyebutan sejumlah ayat di akhir surah An-Nazi'at bahwa ketika manusia meninggalkan dunia, dia merasa bahwa kehidupannya di dunia hanya sebentar saja, hanya sesaat. Iya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu, ma gharraka bi rabbikal karim?" Wahai manusia, wahai insan, apakah perkara yang membuat kamu lalai, yang melalaikan kamu dari Rabbmu yang Maha Mulia? Ya. Ayat ini adalah sebuah nasihat yang sangat mendalam. Ya. Akan keberadaan manusia. Walaupun seruan di dalam ayat, kalimat insan, wahai insan, dan insan yang diinginkan, kalau kita lihat konteks ayat setelahnya, yang diinginkan adalah insan kafir, orang yang kafir, sebab di ayat yang ke-9 disebutkan kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-sekali tidak, bahkan kalian mendustakan hari kebangkitan. Mendustakan hari kebangkitan, hari hisab, adalah orang-orang kafir. Nah, walaupun konteks ayat kelihatannya berarah ke situ, namun asalnya kata insan cakupannya lebih umum. Dia insan bisa bermana jenis, dari sejenis, dari segala jenis manusia, apakah muslim maupun kafir, salih maupun falih, semuanya tercakup di dalam kandungan ayat. Dan memang yang namanya lalai adalah suatu hal yang sering melekat pada diri manusia, siapapun dia. Dan bentuk kelalaian ini beraneka ragam derajatnya atau besarnya bentuk kelalaian yang dia lakukan, dan juga dari sisi akibat dari kelalaian tersebut juga beraneka ragam diterima oleh manusia. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam firman-Nya, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Wahai sekalian manusia, sungguhnya janji Allah adalah hak, adalah sesuatu yang benar, yang pasti terlaksana. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Jangan kalian ditipu oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai syaitan menipu kalian, dan jangan sampai syaitan menipu kalian. Iya, maka ini seruan kepada manusia untuk mengingat bahwa kehidupan ini ada makna dan artinya. Iya, dan ini adalah suatu judul, suatu lambang pembahasan yang hendaknya diingat oleh setiap manusia di dalam kehidupannya, dan dia membangun kehidupannya di atas hal tersebut, yaitu bagaimana menjadikan hidupnya sebagai hidup yang berarti dan bermakna, berarti dan bermakna untuk dirinya di dunia, berarti dan bermakna untuk dirinya di akhirat. Dan betapa banyak hal yang melalaikan. Iya. Dan dari arah itulah syaitan ingin menyesatkan manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan banyak hal tentang hal tersebut. Di antaranya beliau katakan dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai darinya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Iya. Maka bentuk-bentuk kelalaian mungkin saja seorang itu jatuh di dalamnya dan akan melalaikan seorang dari hakikat atau mana hakiki dari kehidupannya. Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu lalai dari Rabbmu yang maha mulia? Nah, ma gharraka, apa yang menyebabkan kamu lalai? Sebagian para ulama menyebutkan bahwa di dalam ayat ini disebutkan hal yang menyebabkan hamba itu lalai. Ya. Karena itu di akhir ayat ketika disebutkan nama Allah, nama Rabb, nama Allah Rabbmu yang maha mulia. Ya, karena para ulama, sebagian para ulama mengambil dari penyebutan nama Allah Al-Karim bahwa kemurahan Allah kepada makhluk. Kemudian banyaknya anugerah yang Allah berikan kepada makhluk. Tatkala mereka berlaku dosa, berbuat dosa, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap mereka diberi nikmat. Mereka diberi maaf. Hal ini membuat mereka lari dan semakin larut di dalam kelalaian. Ya. Maka ini penyebutan Rabbikal Karim. Nah, padahal hal tersebut adalah hal yang tidak pantas dilakukan. Kenapa? Itulah mana penyebutan ayat-ayat setelahnya. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang menciptakan kamu, menyempurnakan penciptaanmu, kemudian membuat kamu tegak. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Dibentuk apa saja yang ia berkehendak untuk apa menciptakanmu. Ya. Harusnya kamu yang telah diciptakan, yang telah diberi nikmat oleh Allah, bersyukur, tidak lalai dari nikmat tersebut. Nah, karena itulah para ulama ketika menyebutkan di sini tentang penafsiran ma gharraka, apa yang membuat kamu lalai? Ya, ada yang menafsirkannya bahwa yang membuat dia lalai adalah syaitan. Dan ini disebutkan dalam sebagian ayat. Wala yaghrannakum billahi al-gharur. Dan gharur yang diinginkan adalah apa? Syaitan. Dan kalian ditipu oleh si al-gharur, yaitu syaitan. Dan juga dia menafsirkan kejahilan. Ya. Tidak mempunyai ilmu agama, dan juga membuat seorang lalai. Ada yang menafsirkannya yang membuat dia lalai kemurahan Allah. Ya. Karena dia terus mendapat nikmat, dia lupa akan dirinya. Dan ini juga dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan di dalam kehidupan. bahwa nikmat-nikmat yang kita dapatkan, walaupun itu adalah anugerah dan kebaikan untuk kita, kadang hal tersebut adalah ujian yang hendaknya kita ingat bahwa setiap nikmat yang kita dapatkan akan dipertanyakan. Setiap nikmat yang kita dapatkan akan dipertanyakan. Karena itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang lima perkara. Pertama, umrihi fi ma afnah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Pertanyaan yang kedua, an syababihi fi ma ablah, waktu mudanya di mana dia usangkan. Pertanyaan yang ketiga dan keempat, tentang harta. Min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Pertanyaan yang kelima tentang ilmu, fima amila bih, bagaimana dia beramal dengannya. Dan lima jenis ini, umur, tumuda, harta, bagaimana dia dapatkan, dia belanjakan, kemudian ilmu, ini semua adalah bagian dari nikmat, akan dipertanyakan. Dan Allah telah berfirman akan datang nanti, akan datang nanti bersama kita insyaallah taala di tafsiran surah At-Takatsur di akhir surah, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kalian pada hari kiamat akan ditanya tentang segala kenikmatan yang kalian dapatkan. Nah, maka sekarang apa yang membuat kamu lalai? Ya ayyuhal insan, apa yang membuat kamu lalai? Dari Rabbmu yang Maha Mulia, yang Maha Pemurah, yang telah memberikan berbagai nikmat kepadamu. Ya. Dan ini juga nasihat yang mendalam yang menyebabkan seorang hamba tatkala meresapinya dan mendalami nasihat ini, seakan-akan hal tersebut merupakan cambukan untuknya dan pembangkit semangatnya untuk melakukan segala bentuk ketaatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu wujud dari bentuk syukur, rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia diberi nikmat. Iya. Dan banyak manusia lalai dari hal tersebut tatkala ia mendapatkan nikmat. Dan kadang manusia dia sadar bahwa dia mendapat nikmat, nanti setelah nikmat itu dicabut darinya. Setelah nikmat itu dicabut darinya, baru dia merasa bahwa dulunya dia di tengah suatu nikmat. Betapa indahnya nikmat yang dulu dia dapatkan. Ya. Tapi apa artinya pengakuan tersebut? Dia menyadari indahnya nikmat tersebut setelah nikmat itu telah dicabut darinya. Nah, karena itu tidak ada penyesalan setelah nikmat kehidupan telah dicabut. Dan juga tidak ada penyesalan setelah seorang yang tadinya mendapatkan anugerah sehat kemudian menjadi sakit, ya punya waktu luang kemudian penuh waktunya dan seterusnya, dari berbagai nikmat yang kadang ketika dicabut dari seseorang, dihilangkan dari seseorang, baru dia menyadari bahwa dia dulunya berada di dalam sebuah nikmat. Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang membuat kamu lalai dari Rabbmu yang Maha Karim, yang Maha Mulia, yang Maha Pemurah. Alladzi khalaqaka fa sawwaka fa adalak. Ya. Yang khalaqaka, yang menciptakan kamu. Dialah Allah yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh makhluk. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Fasawwaka, telah menciptakan. Fasawwaka, lalu menyempurnakannya. Iya. Diciptakan dan disempurnakan. Kemudian fa'adalak, adalak artinya diratakan, ditegakkan, sehingga dia berdiri dengan tegak, dengan baiknya. Nah, dan bacaan fa'adalak Ini dibaca ahli kiraah dari negeri Kufah. Ya. Khususnya di sini dari Qurra' as-Sab'ah, Asim, kemudian Hamzah dan Al-Kisai. Semuanya membaca fa'adalak. Adapun Nafi' dari Madinah, Ibn Kathir dari Mekah, Ibn Amir dari Syam, dan Abu Amr dari Basrah dari Qurra' as-Sab'ah, mereka membaca fa'adalak. Jadi bacaannya alladhi khalaqaka fasawwaka fa'addalak. Mereka membaca demikian. Ya. Dari sisi mana? Ya, sama maknanya seperti yang saya terangkan tadi. Nah. Dan berkaitan dengan Allah telah menyempurnakan, menciptakan makhluk dan menyempurnakannya, memperindah penciptaan mereka. Ini disebutkan di dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperbaiki segala sesuatu, memperbaiki ciptaannya terhadap segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al-masir. Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan membentuk kalian lalu memperindah bentuk-bentuk kalian dan kepadanya lalu kalian kembali. Dan Allah berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam taqwim, penegakan yang paling indah, ya, yang paling baiknya. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman huwallazi ja'ala as-samaa'a binaa'a والأرض فراشا وصوركم فأحسن صوركم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين والحي الذي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين. Dialah Allah yang menjadikan langit sebagai bangunan, bumi sebagai hamparan, dan membentuk kalian dan memperindah bentuk-bentuk kalian. Itulah Rabb kalian. Maha berkah Allah Rabb semesta alam. Iya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan penciptaan kita. Iya. Kemudian Allah firman fi dalam ayat berikutnya, dalam ayat ke-8, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Iya. Situ ma ada yang mengatakan bahwa dia zaidah bermakna tambahan. Dalam bentuk apa saja yang Allah berkehendak, Allah mentarkib kalian, menyusun kalian darinya. Ya. Menciptakan kalian darinya. Nah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang ada di dalam rahim. Kaifa yasha. Sesuai dengan kehendaknya. Allah menciptakannya sesuai dengan kehendaknya. Nah. Maka penyebutan dua ayat ini penyebutan nikmat. Dan dari berbagai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketika kita mengingat nikmat ini tidak sepatutnya kita lalai dan tertipu atau dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan ayat ya ayuhal insanu wahai manusia, memang ada sebagian dari mufassirin yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sebagian orang. Ya. Sebutkan nama-nama, beberapa nama oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir. Tetapi penyebutan nama-nama tersebut dari sisi penyebutan asbabun nuzul, sebab turunnya, itu dipermasalahkan oleh para ulama. Jadi asalnya konteks ayat berlaku umum. Ya. Kemudian di ayat yang ke-9, Allah berfirman, "Kalla bal tukadzibuna bid-din." Kalla. Sekali-sekali tidak. Bal tukadzibuna bid-din. Bahkan kalian mendustakan hari kebangkitan. Ad-din yang diinginkan di sini adalah al-jaza wal hisab. Hari kebangkitan, hari pembalasan, hari hisab. Ya. Dan sebagian para ulama memandang bahwa ad-din mungkin saja mencakup mana agama, yaitu kalian mendustakan agama, apa yang ada di dalam tuntunan. Ya. Tapi kebanyakan para ulama menafsirkannya dengan hari pembalasan. Nah, dan pendustaan terhadap hari pembalasan ini sudah berlalu bersama kita, merupakan keyakinan orang-orang musyrikin. Mereka mengingkari hari kebangkitan, dan dari dalail argumen yang disebutkan dalam ayat-ayat ini sangat jelas sekali sebagai peringatan untuk mereka. Kemudian Allah berfirman, wa inna alaikum lahafidhin, dan sungguhnya terhadap kalian ada para penjaga. Ya. Siapa para penjaga ini? Disebutkan dalam ayat berikutnya, kiraman katibin, para malaikat mulia yang mencatat apa yang kalian lakukan. Nah, jadi penjaga di sini yang diinginkan malaikat yang mencatat seluruh yang dilakukan oleh manusia. Nah, di dalamnya penetapan adanya para malaikat. Dan ini salah satu dari rangkaian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu dari rukun iman yang 6, beriman kepada para malaikat. Dan malaikat-malaikat di sini adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba, baik maupun yang buruk. Allah memberikan kemampuan untuk malaikat ini untuk mendengarkan dan menangkap segala ucapan yang keluar dari hamba, segala perbuatan, bahkan apa yang diucapkan di dalam hatinya pun itu diketahui oleh para malaikat. Dan berkaitan dengan kata hati, kalau di dalam hatinya terdapat semangat atau niat untuk melakukan amalan, dia sudah niatkan ya, dengan sungguh-sungguh untuk melakukan amalan yang salih, maka dia sudah mendapat satu pahala dengan niat yang baik itu. Kalau dia lakukan amalan tersebut, maka dia akan mendapat pahala 10 sampai 700 kali lipat. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Sebaliknya kalau dia berniat sungguh-sungguh melakukan amalan yang jelek, lalu dia batalkan, maka dia mendapatkan satu pahala. Ya, dia batalkan dari kehendak dirinya sendiri, bukan dia batalkan karena dia luput waktunya misalnya, atau karena pas bukan sasarannya. Kapan dia sudah berjalan melakukan amalan sudah ini, maka terhitung sebagai dosa sudah. Ya, kalau dia lakukan, tapi kapan dia tinggalkan, maka itu dihitung pahala untuknya, satu pahala. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh yang dilakukan oleh hamba. Nah, Allah menyebutkan dalam banyak ayat tentang hal ini. Allah berfirman, "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun." Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisik-bisik mereka? Bahkan para rasul kami, yaitu malaikat-malaikat kami, di sisi mereka mencatat seluruh yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu asra'u makra. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun." Bahkan Allah lebih cepat lagi makarnya. Sungguhnya para rasul, para malaikat, ya, telah menulis segala makar yang kalian lakukan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Dan tidaklah ia berucap dengan sebuah ucapan kecuali ada raqib 'atid, malaikat yang senantiasa memantau ya di dekatnya, menulis apa yang dia lakukan. Iya. Dan ada lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang hal tersebut, bahwa ada para malaikat-malaikat yang menjaga. Dan di dalam ayat ini, wa inna alaikum lahafidhin, pada kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman yang mulia, katibin, menulis, ya'lamuna ma taf'alun, Para malaikat ini mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apa saja yang dikerjakan oleh hamba diketahui oleh malaikat. Pekerjaan kecil maupun besar, kasar maupun halus, dia jaharkan maupun dia rahasiakan, ya, dikerjakan di depan umum maupun dalam keadaan sendiri, semuanya diketahui oleh para malaikat. Nah, ini penyebutan ayat-ayat ini tentunya sangat erat sekali kaitannya dengan mana, wahai manusia, apa yang membuat kamu lalai dari Rabbmu yang maha mulia. Sambil dia senantiasa mengingat bahwa malaikat senantiasa mencatat apa yang dia lakukan, sehingga dia komitmen di atas tuntunan, menjalankan perintah, tidak lalai dari apa yang dituntunkan kepadanya. Kemudian Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya al-abrar, para orang yang baik, al-abrar jama' al-bar, ya, itu orang yang berbuat bir, berbuat kebaikan, banyak berbuat kebaikan. Lafi na'im, maka mereka berada di dalam kenikmatan. Ya, kenikmatan ini cakupannya umum, yang masuk di dalamnya kenikmatan di dunia dan juga kenikmatan di akhirat. Jadi orang yang berbuat bir itu pasti mendapatkan kenikmatan, kenikmatan dalam artian yang hakiki, ya, kenikmatan berupa rezeki misalnya yang dia dapatkan, atau berupa keamanan, kebahagiaan hidup, ketenangan hati. Dan ketenangan hati, ketenangan jiwa itu adalah nikmat yang sangat besar yang tidak bisa dinilai oleh suatu apapun. Iya, ini adalah nikmat ketenangan pada diri. Dan ini didapatkan atau tercakup semuanya dalam konteks ayat janji untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya al-abrar sungguh berada dalam sebuah kenikmatan. Karena itu kata Ibn al-Qayyim, ia mendapatkan kenikmatan sebelum kenikmatan yang besar nanti pada hari kiamat, yaitu kenikmatan dengan surga pada hari kiamat. Tapi sebelumnya di dunia, dia juga tetap mendapatkan kenikmatan dengan bentuk-bentuk yang kita sebutkan tadi. Dan sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang yang fajir, orang yang fajir adalah orang yang melakukan fujur, melakukan dosa, kekejian, kemaksiatan, itu disebut fajir. Lafi jahim, ia berada di dalam jahim. Jahim itu artinya yang menyala-nyala, suatu yang membakar, yang membuat seorang tersiksa. Dan jahim ini tercakup di dalamnya neraka jahanam pada hari kiamat, dan juga tercakup di dalamnya jahim siksaan dan kesengsaraan di dunia yang didapatkan oleh orang-orang yang fujjar. Orang-orang yang fajir, walaupun dari sisi kehidupan di sebagian hal kadang dia senang, merasa nikmat mendapatkan sesuatu dengan kefajiran yang dia lakukan, dengan kekejian yang dia lakukan, tapi pada hakikatnya dia tersiksa dan tidak mendapatkan ketenangan dan kebaikan. Ya, karena itu kita melihat dari kehidupan ini manusia-manusia, ya, yang mereka di dalam kehidupannya serba cukup, serba ada, ya, apa saja yang diinginkan mungkin bisa dilaksanakan, tapi dia tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan ketenangan. Ini yang seperti yang kita lihat misalnya di sebagian negeri dan negeri kafir, ya, yang kadang di dalam negeri tersebut pemerintahannya memberikan santunan, jaminan kepada penduduknya, bahkan orang yang pengangguran pun diberi gaji khusus oleh pemerintah. Bersama dengan itu tercatat di negeri-negeri yang seperti ini tingkat bunuh diri yang terjadi oleh penduduk negeri itu, ya, di apa namanya, di angka yang sangat tinggi sekali. Jadi kan tidak ada ketenangan, ya, bagi mereka dengan kefajiran, kekufuran yang mereka lakukan. Ya, karena itulah hendaknya kita senantiasa bersyukur akan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Dan di dalam Islam ini diterangkan jalan-jalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencerahkan kehidupan, memperbaiki kehidupan dan memperindah kehidupan. Iya, tandanya juga kita bersyukur kepada Allah, kita diperingatkan untuk meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan mana-mana ketaatan. Kita bersyukur kita diperintah untuk meninggalkan segala kejelekan, segala hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah firman di ayat yang ke-15, yaslawnaha yawmaddin. Mereka akan memasukinya pada hari ad-din, yaitu hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin. Dan tidaklah mereka suatu saat pernah luput darinya atau pernah alfa darinya. Maksudnya mereka akan dimasukkan ya ke tempat tersebut dan mereka kekal di dalamnya. Ini bagi ya, dan ini pembicaraan yaslawnaha yawmaddin. Yaslawnaha dikatakan sili, dibakar, dipanaskan di dalam neraka itu pada hari kiamat. Ini bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Nah, dan mereka kekal di dalamnya. Sebab penduduk neraka disebutkan sifat mereka wa ma hum minha bimukhrajin. Dan mereka tidak pernah dikeluarkan lagi dari neraka. Ya. Tidak dikeluarkan dari neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Tiap kali mereka ingin keluar darinya, mereka dikembalikan lagi. Ya. Mereka kekal dalam neraka khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, wama hum anha bighaibin. Dan ini sungguh nasihat-nasihat yang sangat mendalam, mengingatkan akan hakikat kehidupan, arti dan makna kehidupan ini, mengingatkan akan hari kiamat, hari kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir surah menyebutkan 3 ayat. Ya. Masih dalam rangkaian nasihat yang sangat mendalam. Allah berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin?" Tahukah engkau apa hari kebangkitan itu, apa hari kiamat? "Thumma ma adraka ma yaumuddin?" Kemudian tahukah kamu apa hari kiamat itu? Nah, yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Hari di mana tidak seorang jiwa pun yang memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada jiwa yang lainnya. Iya. Semua orang hanya memikirkan dirinya masing-masing. Iya. Tidak ada seorang kekasih yang bisa memberikan manfaat kepada siapa yang dia sayangi. Anak akan lari dari ayahnya. Suami akan berpisah dari istrinya. Iya. Tidak ada yang melindungi pada hari itu. Ini makna yawma la tabliku nafsun li nafsin syai'a. Hari tatkala tidak satu jiwa pun memiliki suatu apapun untuk jiwa yang lainnya. Wal amru yawma idin lillah. Dan perkara pada hari itu adalah milik Allah. Jadi segala perkara adalah milik Allah. Kecuali maksudnya di sini disyaratkan tentang syafaat. Sebab syafaat pada hari kiamat adalah hal yang berlaku. Syafaat itu adalah memohonkan manfaat untuk orang lain, ya, atau memohonkan agar orang lain ditolak darinya bahaya. Syafaat. Dan syafaat Allah berikan kepada siapa yang Allah izinkan dan siapa yang Allah ridai. Itu untuk orang yang memintanya. Dan orang yang diberi syafaat juga hendaknya diridai dan dia dari orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid dia bisa memberi manfaat kepada 70 orang dari keluarganya. Dia memberi syafaat. Nah, dari jenis-jenis syafaat, siksaan tadinya dimasukkan ke dalam neraka dengan syafaat, ya, maka dia dikeluarkan dari neraka. Tadinya di lapisan neraka yang paling bawah dengan syafaat dikeringankan siksaannya. Bahkan di sorga pun demikian. Tadinya dia di tingkatan bawah dari sorga, dengan syafaat tinggikan derajatnya di sorga. Nah, ini dari bentuk-bentuk syafaat. Jadi yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, hari tatkala tidak ada satu jiwa yang bisa memberi manfaat, memiliki manfaat untuk jiwa yang lainnya. Ini berlaku umum kecuali syafaat yang Allah izinkan kepada siapa yang memberi syafaat. Jelas? Jadi pemilik syafaat, pemilik anugerah adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab semuanya adalah milik Allah. Perkara di tangan Allah, Allah yang memilikinya. Ada seorang yang memohon syafaat untuk orang lain kepada Allah. Maka orang yang memohon ini, dia harus orang yang diridhai oleh Allah dan orang yang dicintai. Dia bermohon kepada Allah untuk seseorang diberi syafaat, apakah dari keluarganya maupun dari yang lainnya. Syafaatnya dalam bentuk diringankan siksaan atau diberikan kebaikan. Nah, maka orang yang dimintakan untuknya syafaat juga harus orang yang diridhai oleh Allah dan orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang diridhai dan dicintai itu hanyalah ahli tauhid, hanya orang-orang yang bertauhid saja, orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang jatuh di dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam ibadah, ya, berdoa kepada selain Allah, datang ke kuburan minta-minta kepada penghuni kubur, ya, atau mendatangi dukun-dukun, tempat-tempat yang dikeramatkan meminta hajatnya, ya, atau dia minta bantuan kepada jin, dedemit, atau yang semisal dengan itu, makanya dari hal-hal yang membatalkan keislamannya. Orang yang sepertinya tidak ada syafaat baginya, ya, dia kekal dalam neraka, tidak bisa disyafaati dan tidak bisa memberi syafaat. Tidak ada syafaat yang bermanfaat baginya. Adapun pelaku dosa besar, sepanjang dia muslim, memurnikan ibadahnya kepada Allah, dia tidak pernah berbuat kesyirikan, dia tahu bahwa ibadah hanya untuk Allah. Prinsipnya, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syarikat baginya. Demikianlah saya diperintah dan saya orang yang paling pertama berserah diri. Kalau ini prinsipnya dalam kehidupannya, maka itu artinya adalah dia adalah seorang muslim yang bertauhid. Kalaupun dia jatuh dalam dosa dan maksiat, berbuat dosa besar, maka dia juga bisa mendapatkan syafaat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Anas bin Malik dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku saya peruntukkan untuk pelaku dosa besar dari umatku. Nah, ini akhir dari penafsiran surah Al-Infitar. Terdapat di dalamnya kandungan manfaat, nasihat, ibrah, pelajaran yang di dalamnya sejumlah mendasar, pijakan-pijakan yang kuat dan penting di dalam kehidupan, yang hendaknya setiap muslim dan muslimah berusaha untuk berjalan di atas pijakan-pijakan tersebut agar supaya kehidupannya menjadi kehidupan yang baik, menjadi kehidupan yang berberkah, membawa ketenangan untuknya dan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua dan mengokohkan kita semua di atas petunjuk, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama kita dan memurnikan peribadatan kita kepada Allah, dan semoga kita digolongkan dari orang-orang yang senantiasa mengingat kepadanya, bersyukur terhadap segala nikmatnya, bukan orang-orang yang lalai dan bukan pula orang-orang yang berpaling dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencahayai kehidupan kita dengan keimanan, dengan hidayah, dengan petunjuk dan ketakwaan, dan semoga kita dijaga dari segala fitnah dan segala dosa yang bisa memalingkan kita dari jalan yang lurus. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam. Biasanya badai syahadah tanya jawab, ya, cuman sudah beberapa pertemuan ini badai syahadah acara, jadi mohon maaf untuk yang mudah-mudahan pekan depan seterusnya insyaallah bisa seperti biasa. Seorang telah melakukan dosa, kemudian dia bertobat dan berazam, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Kemudian dia melakukan dosa itu. Apakah dosa yang dia lakukan bertobat tetap diampuni? Nah, jelas seorang kalau dia bertobat kepada Allah, dengan syarat-syarat taubat yang dengannya seorang diterima taubatnya. Dan syarat taubat ada berapa? Ada 5. Yang pertama, dia ikhlas dalam taubatnya, tidak terpaksa. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan dosa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, dia berazam, berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, dia sesali perbuatan dosanya. Syarat yang kelima, sepanjang masih ada waktu. Ya, dan pintu taubat terbuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya antara timur dan barat. Sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan dan sepanjang matahari belum terbit dari arah barat. Jelas? Ini 5 syarat taubat. Kalau terpenuhi ini, maka taubatnya diterima. Kapan dia ulangi lagi dosanya? Ya. Maka kalau dia bertobat lagi, Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hamba. Ya. Dan telah datang dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang hamba berdosa dengan sebuah dosa, maka Allah mengampuninya. Kemudian dia mengulangi dosanya lagi, Allah mengampuninya. Dia ulangi dosanya lagi, Allah mengampuninya. Maka Allah berfirman, ya sepanjang kamu tetap bertobat, maka saya akan tetap mengampunimu. Nah, dan ini dari keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini saya harus berikan catatan. Bahwa jangan sampai kita mendengar hadis yang seperti ini, kita membuka pintu harapan pada diri kita seluas-luasnya. Itu adalah suatu kesalahpahaman dan memperkerutkan salah satu jerat atau jebakan dari syaitan. Syaitan seperti itu, biasanya dia buka pintu harapan kepada manusia. Dan itu tadi yang diisyaratkan dalam ayat. Ya. Dia lalai, manusia lalai dari mengingat Allah karena nikmat Allah yang banyak kepadanya, sehingga dia lalai merasa bahwa Allah banyak mengampuni, memberi nikmat. Dia lalai. Padahal hakikatnya di dalam dirinya dia hendaknya menggabungkan antara dua hal. Dia punya rasa harapan, juga punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal ini hendaknya senantiasa berjalan di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Ada sebuah kaset CD di mana di dalamnya memperdengarkan banyak orang yang disiksa di dalam kuburnya. Apa benar kejadian tersebut atau hanya rekayasa belaka? Ya, banyak yang seperti itu yang disebarkan. Nah, orang yang menyebarkannya tidak tahu mengambilnya dari mana. Ya. Nah, harusnya di dalam kehidupan yang seperti ini sekarang ini, ya, apalagi seorang sudah bisa berpikir ke depan, ya, jangan mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Masuk ke dalam hal-hal yang seperti itu. Sebab cerita-cerita yang seperti itu sangat banyak sekali. Ya. Kalau mau diikuti semuanya, ya, akan terbit buku yang berjilid-jilid atau CD yang apa namanya berkeping-keping. Ya. Maka tidak ada habisnya. Nah, adapun berkaitan dengan masalah mungkinkah mendengar sebagian atau menyaksikan sebagian siksaan, ya, tentang masalah mungkinnya itu ada pembahasannya tersendiri, dibahas oleh para ulama berkaitan dengan keterikatan roh dengan jasad, ya, dan keterikatan roh dengan jasad kadang menguat pada sebuah keadaan, kadang muncul hal yang seperti itu, ya, seperti misalnya kadang disaksikan sebagian tempat ada orang yang baru dikubur, kemudian karena suatu hajat kuburnya digali, tiba-tiba orangnya sudah berubah, duduk misalnya, kepalanya hancur. Ya. Kadang bisa disaksikan seperti ini, kalau keterkaitan antara roh dan jasad, ya itu kuat. Jelas? Namun ini bukan kaidah yang tetap, dan juga tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Yang harusnya dijadikan di ukuran, kalau dia sudah pindah ke alam kubur adalah alam lain. Asalnya seorang tidak mengetahui apa yang ada di alam lain. Itu kaidah dasar. Maka seorang jangan membuka pintu-pintu untuk dirinya yang syaitan bisa mempermainkan dia di situ. Nah, bisa mempermainkan dia di situ. Ya baik, saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.